Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Sebutkan sebagian faedah Abdurrahman. Di antara faedah pada pertemuan yang lalu adalah sabr ala takrarin nasihah, bersabar untuk mengulang nasihat, dan bahwasannya manusia tidak semuanya dengan sekali ucap atau dengan sekali nasihat mereka mentaati. Ada kalanya nasihat itu diulang-ulang, baru setelah itu meresap ke dalam hati mereka. Apalagi faedahnya Auza'i seorang murid hendaknya menyadari kesalahannya dan menisbahkan kegagalannya kepada dirinya sendiri sebagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Beliau sadar betul beliaulah yang bersalah, sehingga berjanji apabila salah sekali lagi maka beliau tidak mendapatkan izin lagi untuk bersama. Apalagi faedahnya Hazim, bertanggung jawab atas kesalahan, bertanggung jawab penuh atas kesalahan yang dilakukan, mananya siap untuk diambil, siap untuk mengambil resiko, siap dieksekusi, siap untuk disikapi, siap untuk dihukum, dan yang semisal dengan itu. Semua itu adalah bentuk rasa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatannya. Maka di antara bentuk tanggung jawab terhadap perbuatan adalah siap untuk dihukum, siap untuk menerima segala resikonya. Apalagi faedahnya Yazid, hak kebersamaan untuk menentukan apakah boleh atau tidak bersama, menetap atau tidak, itu adalah di tangan guru. Diambil dari mana ini? Fala tu sahibni, Nabi Musa menyandarkan musahabah kepada Khidir. Maka yang berhak untuk yusahib au ghairu au la yusahib ini adalah anta ayyuhal muallim. Fa anta ayyuhal muallim, engkau wahai guru, anta alladhi tastahiq antu sahib au la tusahib. Maka sepenuhnya berada di tangan guru. Anak-anak di depan. Di depan semua. Yang enggak ada abinya di depan cepat. Di depan sini loh. Baik, qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim. Qala in sa'altuka shay'in ba'daha fala tusahibni. Qad balaghta min ladunni udhra. Fa talaqa. Fawajada jidaran qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala fantalaqo. Fawajada jidaran yuridu an yanqadda fa aqama. Qala Sa'idun biyadihi hakadha. Wa rafa'a biyadihi. Fastaqama. Qala ya'la hasibtu anna Sa'idan qala famasahahu biyadihi fastaqama. Law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Qala Sa'idun ajran na'kuluhu. Maka tatkala keduanya berangkat lagi. Ini ya ikhwan, dari ucapan fantolako, fantolako, fantolako, itu terdapat satu faedah yang sangat berharga. Apa? Bahwasanya seorang thalibul ilmi itu harus berjalan, harus ada pergerakan. Kamu kalau diam di tempat, gak dapat ilmu. Maka harus ada fantolako. Nabi Musa bergerak dengan badan beliau. Akhirnya mendapatkan ilmu yang baru, kesana melalang buana, kesana dapat pengalaman baru, kesana lagi berbeda tempat lagi mendapatkan pengalaman baru lagi. Kalau seorang thalibul ilmi jalan di tempat, enggak akan dapat ilmu. Kamu jalan di tempat, besok murojaah ini, besoknya lagi, itu terus, enggak ada pergerakan. Ya enggak dapat ilmu baru. Tidak dapat pengalaman baru. Maka seorang thalibul ilmi harus intilak, harus bergerak. Ada pergerakan, jangan jalan di tempat. Tahun ini selesai Quran, tahun depan harus selesai Nahwu, tahun depannya lagi harus selesai Mustalah, tahun depannya lagi harus selesai Usul. Dan itulah namanya pergerakan. Ada perkembangan di dalam thalibul ilm. Maka seorang harus melihat sudah berapa yang dia selesaikan di tahun ini. Ada perkembangan apa, ada pergerakan apa. Kamu intilak atau ghairu muntalik. Kamu ada pergerakan apa tidak ada pergerakan. Maka ini introspeksi diri masing-masing. Tanya pada dirinya masing-masing. Kamu ada pergerakan mat tahun ini mat? Ada perkembangan mat? Ada apa enggak ada? Hah? Insya Allah ada. Kamu Saukani, ada pergerakan? Harus ada pergerakan ya. Harus ada perkembangan. Fantolako. Kalau seorang thalibul ilmi cuma diam di tempat, mager, malas gerak, enggak dapat apa-apa. Semangat, semakin banyak bergerak akan semakin banyak mendapatkan ilmu. Semakin banyak intilak, kathratul intilak. Tusabbibu kathratul ulum. Fantalaqa fawajada jidaran. Maka keduanya mendapati sebuah tembok. Yuridu ay yang qaddo. Yang nyaris hampir roboh. Ingkoddo yang koddu artinya roboh, hampir runtuh, dah mulai miring. Faqamahu, maka Nabi Khidir meluruskan, membenahi tembok tersebut, dibangun lagi atau dijadikan. Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan cukup diusap sama Nabi Khidir seret, dah balik lurus lagi. Ada yang mengatakan yang mau roboh tadi dihancurkan terus dibangun ulang. Qala Sa'idun, berkata Sa'id bin Jubair, biyadihi hakadha wa rafa'a yadahu, dengan tangannya, cukup dengan tangan toh. Langsung fastaqoma, tiba-tiba tembok tadi menjadi lurus. Ini mujizatnya Nabi Khidir. Wa qala Ya'la, berkata Ya'la bin Muslim rawi hadis ini, hasibtu, aku mengira anna Sa'idan qol, bahwasanya Sa'id bin Jubair mengatakan famasahahu biyadihi fastaqoma, cukup diusap oleh Khidir maka menjadi lurus tembok tersebut. Maka Nabi Musa heran dan mengatakan, "Lau syi'ta latakhadta 'alaihi ajra." Kamu kalau mau, kamu bisa mengambil upah dari meluruskan bangunan ini. Mereka itu kan orang-orang bakhil. Ya kita bakhili sekalian. Wong kita datang dari jauh, mampir ke tempat mereka, minta jatah tamu, enggak dikasih. Kok kamu malah ngasih mereka? Kita dalam kondisi lapar, kita kelaparan. Kita butuh makan. Kita butuh makan, mereka enggak mau memberi makan kita. Lah kok kamu malah mau memperbaiki tembok mereka secara gratis? Harusnya kamu minta upah biar kita dapat makan. Lau syi'ta latakhadta 'alaihi ajra, qala Sa'id, berkata Sa'id bin Jubair, ajran na'kuluhu, upah yang bisa kita makan. Jadi Nabi Musa untuk terakhir kalinya mengkritik perbuatannya Nabi Khidir. Kali ini bukan perkara besar. Bukan membunuh orang, bukan juga menenggelamkan penumpang. Ini hanya perkara sepele, tapi di posisi yang sulit. Perkara yang ketiga ini perkaranya sepele sebenarnya, cuma kondisinya kondisi sulit. Nabi Musa dan Nabi Khidir terjebak oleh rasa lapar, terjebak di keasingan, butuh uluran tangan. Seandainya Nabi Khidir memanfaatkan kesempatan tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dengan para anggota safar beliau, ketika mereka datang minta dijamu dan gak dijamu oleh suatu desa tersebut, akhirnya Allah balas. Pemimpin suatu desa tersebut disengat oleh kalajengking, disengat oleh binatang beracun. Akhirnya mereka membutuhkan bantuannya Abu Sa'id untuk dirukyah. Akhirnya Abu Sa'id gak mau. Oh, kau, saya minta makan gak dikasih. Kamu minta rukyah? Kata kasih juga. Saya mau ngerukyah asal dikasih sekian dan sekian kambing. Oke, deal, dikasih. Akhirnya benar, dirukyah pakai surat Al-Fatihah. Dan akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala sembuh, dan mereka pulang membawa kambing hasil rukyah tadi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikrar, membolehkan. Ini kisah yang hampir sama. Bedanya Nabi Khidir enggak mengambil upah. Kisah ini, kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir sama persis dengan yang terjadi di zaman sahabat, zamannya Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu safar. Ini ikhwan. Maka ini perkara sepele sebenarnya, tapi mereka dalam kondisi sulit. Berbeda dengan dua kesalahan sebelumnya. Nabi Khidir merusak perahu, itu besar karena akan menenggelamkan. Kemudian yang kedua, Nabi Khidir membunuh seorang anak, ini juga lebih besar. Tapi yang ketiga ini sebenarnya sepele, tapi kondisinya kondisi sulit. Momennya tidak tepat di saat yang butuh-butuhnya. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau sudah sengaja, kalau ini sengaja, wis, isah gak apa-apa lah, gak kuat aku. Itu ya ikhwan. Maka Allah Subhanahu wa taala kisahkan, fantolako hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha. Maka tatkala mereka berdua berjalan lagi sampai keduanya mendatangi suatu penduduk negeri, penduduk desa. Istat'ama ahlaha, mereka berdua meminta makan kepada para penduduknya. Meminta makan di sini adalah hakud diafah, hak tamu. Bukan ngemis, bukan minta-minta, bukan. Tapi ini adalah meminta hak tamu, datang ke suatu rumah, izin untuk menginap di situ. Dan sudah pasti yang namanya menginap pasti ada makan malamnya. Itu namanya istat'ama, meminta makan, bukan berarti mengemis. Tapi meminta hak diafah, hakut diafah. Fa'abau ayyudayifuhuma, maka mereka pun enggan untuk menjamu mereka, menjadikan mereka sebagai tamu. Fawajada fiha jidaro, perhatikan anak, jangan mainan. Fawajada fiha jidara. Maka keduanya mendapatkan menjumpai sebuah tembok. Yuridu ayyang qaddo. Yang nyaris roboh. Faqamahu, maka Khidir membangunnya, meluruskannya, menegakkannya. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengatakan qala lau syi'ta. Dan ini pun Nabi Musa cuma mengatakan lau. Ini sebenarnya kritikan ini enggak seberapa menusuk. Berbeda dengan kritikan-kritikan sebelumnya. Kritikan-kritikan sebelumnya sangat tajam, tapi ini enggak. Ini cuma nyindir toh. Andai saja engkau mau, latakhadta 'alaihi ajra, engkau pasti bisa mengambil dari perbuatan tersebut upah. Upah yang kita makan, kita butuh makan. Kenapa kau enggak kamu minta upah? Tapi karena sudah terlanjur syaratnya, enggak boleh tanya apapun. Enggak boleh komen apapun. Komen kecil maupun komen besar. Komen pedas atau komen sedikit saja sudah enggak boleh, maka sudah melanggar syarat. Qala hadza firaqu baini wa bainik. Nabi Khidir rahim mengatakan, nah ini, di sinilah kita harus berpisah. Inilah perpisahan antara aku dan antara kamu. Wa bainik, yang kedua ini adalah ta'kid. Karena seharusnya bisa hadza firaqu bainana. Atau hadza firaqu bainina. Ini adalah perpisahan antara kita, tapi di sini diulang antara aku dan antara kamu. Ini sebagai ta'kid. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati 'alaihi sabra. Aku akan memberitahu, kita akan berpisah. Tapi sebelumnya aku akan memberitahu kamu dengan tafsir, dengan penjelasan apa-apa yang kamu itu tidak mampu bersabar darinya. Akhirnya sampai di sini perjumpaan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Dalam ayat ini terdapat pelajaran fawajada fiha jidara fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abau ayyudayyifuhuma. Dari ayat ini terdapat pelajaran bolehnya istit'am bagi para tamu, meminta makan, meminta hak bagi tamu. Dan ini dikecualikan dari meminta-minta yang dilarang, karena ini termasuk darurah. Karena tamu memiliki hak wajib dijamu. Dan ini dibawa kepada keadaan yang mungkin tidak ada cara lain. Seperti di zaman dahulu di gurun pasir, kemudian datang ke suatu desa. Lah mau cari makan kemana kalau enggak minta ke penduduk situ. Berbeda kalau zaman sekarang. Sampean kalau datang di suatu tempat, duit ada, toko banyak, warung banyak, ya jangan minta dong. Harga diri lebih harus dijaga. Iffah. Kalau seperti itu, kamu punya duit, masa malah milih ke rumahnya orang minta makan. Ini enggak masuk. Bab ini dibolehkan untuk minta seperti ini, minta jatah tamu. Ini adalah apabila dalam keadaan yang tidak memungkinkan selain meminta tersebut. Seperti kamu enggak ada duit misalnya, enggak ada duit. Kamu kondisi lapar di dalam safar, maka kamu boleh datang ke suatu rumah minta untuk bertamu di situ, atau kedatang ke kepala desa minta untuk bertamu di situ. Ini boleh. Itu adalah hakut dia apa? Hak tamu. Tapi kalau kamu datang di suatu negeri, warung-warung pada buka semua, murah-murah, duit juga ada, maka lebih baik iffah. La yas'alunan nasa ilhafa. Dulu mereka istit'am, dulu mereka meminta makan karena memang kondisinya adalah fil bawadi, di padang pasir, di tengah gurun, enggak ada apa-apa kalau enggak datang ke rumahnya warga. Enggak ada apa-apa, enggak bisa makan. Maka kalau seperti itu dibolehkan dan itu masuk bab darurah. Sehingga dikecualikan dari meminta-minta yang dilarang. Wa illa sebenarnya meminta-minta itu adalah haram. Ancaman meminta-minta, larangan meminta-minta datang dari banyak sekali hadis. Hadis Qabisah juga hadis yang lain banyak sekali yang melarang untuk meminta-minta. Tapi dalam kondisi seperti ini, karena tamu juga memiliki hak, maka hukumnya boleh. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran zammul bukhl, tercelanya bakhil, tercelanya sifat kikir, sifat pelit. Karena dalam sebagian lafaz hadis riwayatnya Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati penduduk negeri ini dengan qaumun li'am, orang-orang jelek. Ahla qaryatin li'aman. Li'am adalah orang-orang yang durjana, para bukhala, para orang-orang yang enggak tahu kemanusiaan, itu namanya li'am. Maka ini jelek sekali. Disebabkan apa? Karena tamu itu memiliki hak wajib untuk diberi, walaupun dia enggak meminta. Apalagi sampai minta, kok masih enggak diberi? Ini menunjukkan sangat bakhil, menunjukkan sangat bakhil, dan itu sangat tercela di dalam Islam. Wong tamu kalau seandainya datang, dia enggak minta aja wajib kamu beri. Kiro, kiro daif, jamuan tamu. Seadanya air, biskuit, roti, seadanya, enggak harus makan, kemudian makan nasi, enggak harus. Pokoknya harus ada kiro, harus ada jamuan. Kok itu enggak kamu kasih? Apalagi sampai dia minta, mengatakan kelaparan, belum makan seharian, dan dia membutuhkan makan, kok masih juga kamu pelit? Ini adalah seburuk-buruk sifat. Syarruma fir rajul bukhlun khali, jubnun khaliun wa bukhlun haliun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah celaan terhadap bukhl, sifat pelit. Apalagi dia cuma datang semalam, enggak akan menghabiskan duitmu. Maka berilah dia jamuan yang bisa mengisi perutnya, menutup rasa laparnya atau mengurangi rasa laparnya. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran tentang keutamaan menjamu tamu. Diperselisihkan oleh para ulama apakah wajib ataukah sunnah mu'akkadah. Yang rajih adalah wajib menjamu tamu. Ikramud duyuf hukumnya wajib bagi yang mampu. Bahkan yang tidak mampu pun orang-orang Ansor mencontohkan kepada kita untuk izar, untuk mendahulukan hak tamu daripada hak keluarganya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala merasa takjub dari perbuatan orang Ansor tersebut. Wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khashashah. Maka yang namanya menjamu tamu dan memuliakan tamu ini bukan hanya dalam syariat Islam. Bahkan ini dalam seluruh syariat para anbiya. Nabi Ibrahim ketika datang para malaikat langsung disembelihkan. Demikian juga Nabi Yusuf. Sebagaimana yang kemarin kita lewati. Demikian juga Nabi Lut. Demikian juga Nabi Lut ketika kedatangan tamu. Maka memuliakan tamu ini adalah kewajiban sejak zaman dahulu. Dikatakan oleh Syekh bin Baz, sunnah mu'akkadah atau wajibah. Wajib atau minimal dia adalah sunnah yang sangat ditekankan sekali. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran keutamaan islah, memperbaiki. Kamu kalau lihat apa yang rusak, perbaiki kalau kamu mampu. Ada pintu, ada sampah menggeletak, bisa kamu ambil, ambil. Ada pintu yang mau lepas, benahi, benahi. Ada meja yang mau roboh, benahi. Ada apa saja. Ada kambing kecepit kakinya misalnya. Perbaiki, tolong. Itu namanya islah. Berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun." Lakukanlah kebaikan. Jadi orang itu islah, muslih. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Di mana saja ia mengadakan perbaikan, diperbaiki. Ini keutamaannya besar sekali. Jadi kalau lihat apa-apa yang mau rusak atau mau lepas atau butuh perbaikan, perbaiki saja. Kamu ketemu orang di jalan, motornya mogok, kalau kamu bisa bantu, bantu. Itu namanya islah. Sebagaimana Nabi Khidir alaihi salatu wassalam melihat ada tembok yang rusak, tembok yang mau rusak, mau roboh, beliau benahi. Apalagi kalau tahu dengan membenahi perkara tersebut manfaatnya itu besar, malah lebih ditekankan lagi. Seperti di sini, kalau kamu tahu itu adalah punyanya anak yatim, atau tahu itu adalah untuk pondok, atau tahu itu nanti maslahatnya besar bagi kaum muslimin, maka semakin ditekankan. Oh, kamu seandainya enggak tahu itu gunanya untuk apa, itu saja dianjurkan untuk memperbaiki kok. Kamu lewat, ada keran bocor atau ada keran nyala, masa bocor noai? Walaupun punya orang, kamu enggak tahu itu punya siapa. Pokoknya kamu lewat, kemudian melewati rumah, ada keran yang nyala, yang sekiranya kamu tahu itu adalah memang kesalahan atau perlu dibenahi, ya tutup. Apalagi kalau kamu tahu bahwasannya membenahi itu faedahnya besar, dimanfaatkan. Sebagaimana Nabi Khidir di sini, membenahinya beliau bukan semata-mata karena itu adalah tembok yang mau rusak, tapi ada rahasia di baliknya bahwasannya itu adalah rumah milik anak yatim, dua anak yatim. Dan orang tuanya adalah orang tuanya yang orang tua yang soleh. Maka diharapkan nanti akan mereka akan tumbuh menjadi besar, menjadi orang baik. Maka ini keutamaan islah, keutamaan untuk menjadi orang membenahi, dan celaan terhadap ifsad, bahayanya merusak. Jelek sekali orang merusak itu. Lewat ono tanduran babuti, ono triplek pecah, ono apa meneh ngono, ono genteng dilempar. Iku elek sekali toh. Jelek sekali kayak gini. Mufsid. Perusak. Koyo ya Ya'juj Ma'juj. Jadi orang kalau seperti itu bukan sifatnya manusia. Kalau ada orang seperti itu jahil, lihat tanamannya tetangga diambil. Lihat tanamannya orang dirusak. Lihat rumahnya orang bagus-bagus dicoret-coret. Lihat ini dirusak. Itu bukan sifatnya manusia, itu sifatnya Ya'juj Ma'juj. Qalu ya dzal qarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh fal naj'alu laka kharjan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Maka itu sifatnya Ya'juj Ma'juj. Kalau ada orang seperti ini diceluk Ya'juj Ma'juj ya. Kalau perusak. Maka itu adalah sangat tercela sekali ifsad, merusak. Sebagaimana islah, memperbaiki itu terpuji dan diperintahkan, maka merusak itu adalah dicela. Maka ini ya kawan, kita ajarkan kepada murid-murid kita untuk memperbaiki. Jadi jangan kemudian dikira kok kayak kampung baru itu tukang rusak aja. Itu semua adalah opini-opini yang buruk yang sengaja dibuat oleh munafikin untuk menjatuhkan dakwah ini, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridha. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Kita mengajari anak-anak kita untuk memperbaiki dan membenahi. Adapun ada sebagian oknum atau sebagian afrod, maka itu bukan tanggung jawab kita. Kita sudah berusaha untuk mengajari mereka bagaimana memperbaiki, melihat sesuatu yang rusak, diperbaiki. Ada tanaman yang bengkok, diluruskan. Ada yang kurang pas pada tempatnya, dibenahi. Itu ya kawan. Maka kita sangat menganjurkan sekali untuk melakukan islah, memperbaiki. Dan sangat mengecam perbuatan ifsad, merusak. Jahil mengerjai orang, motor nanti dikempesi banyak, atau rimnya itu diganjel. Pernah melakukan kayak gitu? Bisa dipraktek no, tapi kotak kandang ini malah dipraktek no. Rimnya motor itu kadang dipakai batu diganjel, wah bingung itu sing duwe itu. Kok motorku kok gak bisa melaku, digas-gas kok alot, dadane rime iku diganjel ke watu. Enggak boleh seperti itu ya, kawan. Utawa cakrame iku pokoke oli. Waduh, bingung itu. Baute bau cakrame kok kendori saiki ngono ae bingung. Atau kamu beli soda api kamu tumpahkan di catnya, wah nangis. Itu adalah contoh perbuatan merusak. Enggak boleh ya, kawan. Nanti ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan merusak yang paling buruk adalah merusak agama seseorang. Itulah ifsad yang paling jelek. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wad'u khaufan wa tama. Perbuatan merusak yang paling buruk adalah merusak agama, merusak akidah, merusak tauhid, merusak ketakwaan. Menjadikan orang yang sebelumnya bertakwa menjadi buruk. Menjadikan orang yang sebelumnya berakidah lurus menjadi akidahnya bengkok. Itu adalah merusak yang paling besar. Merusak agama. Menjauhkan manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan manusia dari kebenaran. Memalingkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa tasuddunan sabilillah wa tadzuqus su'a bima sadattum an sabilillah wa lakum adzabun adzim. Itulah perbuatan merusak yang paling besar. Itu lebih besar daripada sekedar merusak tanaman atau merusak fasilitas dan yang semisalnya. Karena merusak fasilitas bisa diperbaiki, tapi kalau merusak agama sulit memperbaikinya. Kalau enggak Allah Subhanahu wa taala yang memperbaiki. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran bolehnya seseorang menjadi enggan untuk berbuat baik sebagai balasan dari perbuatan orang yang juga enggan berbuat baik kepada kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam pelajaran hadis Abu Sa'id Al-Khudri, imtina fi muqabil imam tana'u min al-haq. Jadi sebenarnya apa sih beratnya Nabi Khidir? Nabi Musa juga tahu bahwasanya memperbaiki itu mudah bagi Nabi Khidir. Tapi Nabi Musa melarang. Ojo, ngapain kamu capek-capek memperbaiki? Wong mereka juga enggak ngasih kita kok. Maka ini bolehnya membalas keburukan dengan keburukan yang serupa. Kalau orang lain pelit kepada kamu, kamu peliti, boleh. Itu namanya membalas dengan yang serupa. Oh. Orang lain tidak memberi hakmu, kamu juga tidak memberi haknya. Itu boleh hukumnya. Karena orang lain kamu mintai tolong, dia enggak mau. Kamu juga kalau dimintai tolong sama dia juga enggak mau. Ini boleh hukumnya. Jadi sebenarnya Nabi Musa tahu keutamaan berbuat baik. Enggak tahu gimana Nabi Musa adalah seorang rasul. Bagaimana keutamaannya memperbaiki rumah, memperbaiki tembok, memperbaiki lingkungan. Tahu Nabi Musa, tapi beliau enggak terima. Itu karena apa? Karena beliau dalam kondisi butuh, sedang kondisi lapar. Minta makan enggak dikasih, padahal itu minta haknya. Maka kalau gitu ya udah, enggak usah dibantu. Atau kalau kamu bantu, mintalah upah. Upah ini fungsinya bukan kok memperbanyak, tapi untuk kita makan. Untuk kita makan. Maka seperti itu boleh. Dan juga pelajaran berikutnya, keutamaan untuk membalas keburukan dengan kebaikan. Nah ini level lebih tinggi lagi. Kamu boleh membalas keburukan orang dengan keburukan yang serupa. Tapi kalau mau level yang lebih tinggi lagi, level yang lebih mulia lagi adalah membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Tetap memberikan kebaikan di tengah gempuran keburukan. Tetap berbuat baik di saat di tengah-tengah gempuran perbuatan buruk. Itu adalah level tertinggi. Wa'adra'una bil hasanati sayyi'ata ula'ika lahum ukbaddar. Idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah. Nahnu a'lamu bima tasifun. Bima yasifun. Maka membalas keburukan dengan kebaikan itu keutamaannya sangat besar. Nabi Khidir enggak peduli. Mereka mau berbuat buruk, kita tetap berbuat baik. Dan nanti akan datang insyaallah faedah berikutnya dalam penjelasan ayat ini, rahasia kenapa Nabi Khidir memperbaiki gedung tersebut. Karena Nabi Khidir bermuamalah dengan Allah. Jadi tetaplah berbuat baik di mana saja kamu berada. Walaupun lingkunganmu memperlakukanmu dengan buruk, tetaplah berlakukan dengan baik. Karena sejatinya kamu itu berinteraksi dengan Allah, bukan dengan mereka. Paham ya kawan? Ini kaidah penting sekali. Orang-orang memperlakukanmu dengan buruk, ingat kamu tidak sedang melakukan mereka. Kamu itu sedang berinteraksi dengan Allah. Ya udah berbuat baik aja. Sejatinya itu kamu bermuamalah dengan Allah, bukan dengan manusia. Manusia itu cuma hanya pemain. Intinya itu adalah kita bermuamalah dengan Allah. Nah, kalau kita sadar seperti itu, ikhwan, maka kita akan tidak pernah berhenti untuk terus berbuat baik. Tidak akan pernah jemu untuk berbuat baik. Itu penting sekali. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran, siapa yang bakhil dengan sesuatu maka Allah akan membalasnya sebagaimana yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada gerombolan Abu Sa'id. Abu Sa'id Al-Khudri, mereka mampir di suatu tempat meminta jatah tamu, enggak dikasih. Akhirnya Allah malah balas mereka dengan tersengat binatang beracun. Akhirnya malah seharusnya cuma nyembelih kambing satu, malah dimintai banyak. Kalau kamu gak mau memberikan dengan sukarela, kamu akan dipaksa memberikannya secara terpaksa. Maka semua ini adalah ujian ya ikhwan. Kamu kalau gak mau memberikan hartamu dengan sukarela, Allah akan merampasnya dengan paksa. Kamu gak mau sedekah, besok-besok kamu terpaksa mengeluarkan uang yang lebih banyak lagi gara-gara sakit, gara-gara kecelakaan, gara-gara kena musibah, dan yang semisalnya. Karena hakikat kehidupan ini adalah ujian. Kamu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintai orang atau disuruh sedekah. Terserah mau 50 ribu, mau 100 ribu, mau 1000, mau 2000, kamu enggak kasih, besok-besok awas. Terpaksa kamu akan mengeluarkan puluhan juta. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam ayat ini mereka enggak mau memberikan hak tamu, akhirnya mereka dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah Nabi Khidir malah membenahi tembok mereka. Lah ini kan pukulan sekali. Ini adalah pukulan mental. Bahkan sebagian ulama mengatakan mereka akhirnya kehilangan kanz, perbendaharaan yang ada di dalam rumah tersebut. Kalau seandainya tembok itu benar-benar roboh, perbendaharaan, simpanan harta yang ada di rumah tersebut akan nampak dan mereka akan mendapatkannya. Tapi karena mereka bakhil, akhirnya Allah Subhanahu wa taala halangi. Dan akhirnya tetap menjadi milik anak yatim harta tersebut. Maka seorang yang bakhil, pelit terhadap sesuatu, kadang Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya dengan merogoh kocek yang lebih dalam. Makanya jangan bakhil ya ikhwan. Kalau kamu bakhil, diirit-irit malah apa? Malah orot-orot. Wis diirit-irit malah ujung-ujungnya malah orot-orot. Itu sudah terbukti. Dalam ayat ini juga terdapat bolehnya mengambil upah dari membangun. Dan bahwasanya para anbiya mereka tidak aib untuk bekerja. Nabi Zakaria adalah tukang kayu. Ini enggak apa-apa ya, ikhwan. Mengambil upah dari pekerjaan, meminta upah, meminta gaji dari suatu pekerjaan walaupun kamu adalah seorang yang terpandang, itu enggak menurunkan derajatmu. Enggak apa-apa kok bagi seorang ustaz jualan, enggak apa-apa bagi seorang syekh untuk berdagang atau kuli dan yang semisalnya, itu semua enggak merendahkan derajatmu. Ustadz ngarit juga malah meninggikan derajatnya. itu ya ikhwan. Adapun ayat hadza firaqu baini wa bainik, ini ada banyak sekali faedah tentang perpisahan firaq. Insyaallah akan kita tangguhkan di pertemuan yang akan datang. Tinggal beberapa hari lagi. Ini hari apa? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, insyaallah. Sabtu libur. Ahad, Senin, mungkin kita taklim mungkin paling cuma Senin sampai Selasa, tergantung pelajarannya. Terus itikaf, ada yang itikaf ini? Tahun ini ada yang itikaf? Siapa yang bersedia itikaf? Itikaf enggak harus 10 hari. Boleh semalam, boleh sehari, boleh 2 jam, kata Imam Nawawi, yang penting niatnya itikaf. 2 jam pun kalau kamu niat itikaf benar-benar berhenti untuk beribadah kepada Allah, benar-benar netap di masjid untuk ibadah, itu sudah itikaf. Tapi kamu percuma 10 hari pun guyonan tok, ya gak itikaf Pak, jangan ya Pak. Itikaf apa itu? Jadi itikaf itu dalam hati. Yang penting niatnya itu berhenti, berdiam diri untuk ibadah. Itu namanya itikaf. Dan sebagian ulama mengutamakan itikaf daripada umroh di bulan Ramadan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu di bulan Ramadan selalu itikaf. Tidak pernah meninggalkan setelah beliau itikaf. Tapi beliau enggak umroh atau cuma sekali. Maka lebih utama itikaf. Kalau manusia zaman sekarang lebih senang umroh. Kalau umroh sambil bisa itikaf di Masjidil Haram ya bagus. Jadi ikhwan, maka kalau bagi yang ingin itikaf silahkan bikin kamar di pojok situ. Terserah mau 2 hari, mau 3 hari, yang penting niatnya betul-betul untuk ibadah. Mendekam dan berdiam diri untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah malam 21. Dan juga dipersemangat lagi, diperkuat lagi semangatnya untuk mencari Lailatul Qadar. Ini sudah masuk 10 awakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 awakhir sudah full power, kekuatan penuh. Semua dikerahkan. Saddami izarahu, dikencangkan lagi. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kita untuk menggunakan 10 yang tersisa ini. Kita di awal 10 awal banyak kecolongan, 10 tengah saya sendiri merasa banyak loyo karena banyak urusan. 10 tengah, semoga di 10 akhir ini bisa memperbaiki. Maka disemangatkan lagi ikhwan, ini 10 akhir. Apalagi nanti malam 21 sangat diharapkan sekali untuk turun Lailatul Qadar. Tadi malam juga bagus sebenarnya. Ada hujan. Terus sangat tenang sekali tadi malam. Hawanya enggak ada dingin sama sekali. Masa tadi malam dingin? Siapa yang tadi malam dingin? Kedinginan. Karena kipasan enggak pakai selimut. Bukan kedinginan karena traweh. Tapi kedinginan karena enggak pakai selimut. Kalau bisa tidur masjid malah bagus ya ikhwan. Aku nek turu omah mesti amblas ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Ramadan kita tahun ini ikhwan, walaupun Ramadan tahun ini hawanya lain. Banyak urusan. Pokoknya enggak sebahagia tahun lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan barokah dan juga memberikan kita Ramadan-Ramadan berikutnya lebih indah lagi. Tahun ini cukup menyedihkan, tapi enggak apa-apa, alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.